Besar peho wangi damar tambang manis huida. Tangis peho wangi nisis mangarti doa undanak nirohamu. Tangis peho wangi nisis mangarti doa undanak. Sadamahita